Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 13 dari surah Al-Isra. Kita akan mengkaji tentang tiap orang akan memikul dosanya sendiri. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala berbunyi, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-12 sebelumnya yang kemarin kita kaji akan terkait kepada ayat 13 yang kita kaji saat ini, ketika kita menemukan bahwa perjalanan manusia itu akan sampai pada satu titik yang ditemukan, yang disebut dengan titik kematian. Orang yang beriman akan berjalan di atas rel Islam untuk mencapai satu titik keriduan Allah yang dia temukan di dunia dan di akhirat nanti. Maka ketika ada tanda siang dan malam, ayat ini sebagai dua tanda-tanda kekuasaan Allah, akhirnya manusia sudah berubah di alam yang siang dan malamnya bukan alam siangnya bumi ini. Kita sudah berada di bumi dan yang bukan bumi yang waktu kita hidup, sudah berada di alam kubur, alam barzah, kemudian ada alam mahsyar, kemudian ada alam akhirat yang berupa surga ataupun neraka. Dan sebelum itu semua, kita berada di mahsyar untuk bertemu dengan kitab catatan yang semua amal kita tertulis dengan jelas. Ayat 13 ini dengan demikian menerangkan kepada kita bahwa titik mati itu bukanlah akhir dari kehidupan umat manusia di alam raya yang luas ini. Benar, dia adalah titik mati di dunia fana, tetapi untuk berpindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Untuk itu ada pertanggungjawaban. Yaumal qiyamati kitaban wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Akan ada suatu buku yang yalqahu mansura, yang terbuka, dan itu dilemparkan kepada kita kalau kita berbuat buruk, dan atau diterima secara baik kalau kita berbuat baik. Alangkah indahnya ketika Allah membuat semua catatan kita, amal kita itu tercatat secara rinci. Di dunia yang fana ini, kita telah menemukan satu alat yang bernama komputer dapat mencatat apa saja. Ada CCTV yang dapat merekam apa saja. Maka apa yang dilakukan oleh komputer dan direkam oleh CCTV menambah keyakinan kita bahwa kitaban yalqahu mansura di akhirat nanti tentu lebih canggih. Dan itu ada dan pasti. Tujuannya apa? Tidak ada yang tersembunyi dari amal, dan lebih dari itu, berkat rahmatnya kita pun dapat menempuh surga Jannatul Na'im dan terhindar dari siksa neraka. Untuk lebih jelasnya bagaimana titik dosa yang harus dihindarkan di bulan Ramadan ini, kita minta kontribusinya dari Ustaz Perdana. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ayat pada hari ini sangat menginspirasi bagi kita untuk memahami bahwa apapun yang kita lakukan di bulan yang mulia ini itu punya konsekuensi. Ketika kita melakukan kebaikan, ada dampak positif yang akan kita terima. Ketika kita melakukan tindakan maksiat, tidak mau berpuasa, atau menipu-nipu orang lain, atau ketika dia tidak sabaran menjalani puasanya, dia juga akan mengalami, akan mendapatkan dampak atau konsekuensi negatif dari perbuatannya. Karena ini semua adalah hasil perbuatan seseorang. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pemahaman sekaligus suatu peluang besar bagi kita untuk memilih dengan sebaik-baiknya mana yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk di dalam kehidupan ini. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan lebih baik, kata Allah. Ini adalah janji Allah. Sedangkan barang siapa yang melakukan keburukan, ya, fala, maka dia hanya dibalas sesuai dengan perbuatan buruk atau tindakan maksiat atau hal-hal negatif yang dia lakukan. Jadi di sini keadilan Allah memberikan yang terbaik bagi orang yang melakukan kebaikan dan akan menghukum setara dengan keburukan ketika ada seseorang melakukan keburukan di dalam kehidupannya. Tapi yang menarik di sini adalah menjadi satu catatan penting kepada kita semua bahwa Allah menyerahkan kepada kita bulat-bulat segala keputusan yang kita ambil. Karena Allah sudah menjanjikan akan ada konsekuensi dari keputusan yang kita buat. Di dalam keterangan ayat lain Allah menggambarkan iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Berbuat sesuka kamu, silakan mau berbuat apa saja, tapi ingat kata Allah bahwa ada yang duduk di samping kiri dan kananmu, ya, ma yalfizu min qawlin, setiap ucapan yang terlontar, setiap gerakan yang kamu buat, illa ladaihi raqibun atid, akan ada raqib dan atid yang mencatat setiap perbuatan kamu. Ini akan menjadi kesaksian. Di dalam ayat 13 surat Al-Isra ini Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Ya, catatan itu akan dikalungkan di lehernya, ya. Setiap kita akan ada nanti buku yang tergantung di leher kita dan itu adalah merupakan catatan amalan kita semuanya. Ya, di dalam surat Al-Kahfi digambarkan dengan jelas wa wadi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Akan diletakkan kitab itu dan engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ketakutan dan kemudian mengatakan, ya celakalah kami pada hari ini, ya. Mali, apa kitab ini? Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada meninggalkan atau melepaskan sedikit pun catatan keburukan baik yang kecil maupun yang besar. Itulah yang akan terjadi nanti pada hari akhirat, ya. Ketika kita semua sudah menerima catatan, akan ada wajah-wajah yang bergembira, akan ada wajah-wajah yang ketakutan karena merasa bahwa waktu hukuman bagi dia sudah semakin dekat dan penyesalan akan kehidupan yang dilakukan di dunia dia lakukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak baik. Wa nukhriju yawmal qiyamati kitaban, akan kami keluarkan kitaban yang terhampar luas yang biasa bisa dia baca. Nah, kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, menjadi catatan penting bagi kita untuk memperbanyak catatan kebaikan kita. Ya, pahamilah bahwa di sisi kanan kita ada malaikat rakib yang mencatat kebaikan dan harus kita pergunakan kesempatan ini untuk menyuruh dia mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Berinfaklah walaupun sedikit. Beribadahlah walaupun itu tidak biasa kita lakukan di bulan lain. Ya, mencobalah untuk memperbanyak dan membasahi lidah kita dengan zikir walaupun tenggorokan kita terasa kering pada bulan Ramadan ini. Mencobalah untuk bersabar walaupun ya perasaan itu sangat menggelegak karena ada orang-orang yang memancing emosi kita. Lakukan hal-hal yang terbaik di bulan Ramadan ini dengan satu pemahaman bahwa di sisi kanan kita ada malaikat yang bertugas untuk mencatat kebaikan kita. Terima kasih Ustaz Perdana telah menyampaikan ayat 13 dari surah Al-Isra ini secara tajam dan penuh motivasi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia tidak perlu takut dengan kematian, manusia tidak perlu takut dengan kitab yang akan kita temukan di hari kiamat, tetapi manusia perlu mawas diri apa yang terjadi setelah mati. Karena kematian itu adalah pintu. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Kematian itu adalah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Yang lebih penting dari itu, apa yang terjadi setelah mati? Apakah kita ingin kebahagiaan yang kekal kita raih setelah mati, atau kita menginginkan penderitaan dan azab yang pedih menimpa kita setelah mati? Setiap keinginan yang kita inginkan dari dua pilihan tadi memiliki konsekuensi yang logis. Mumpung masih di dunia, mumpung masih dalam suasana Ramadan, mumpung masih dapat merubah haluan dari menginginkan kesengsaraan kepada kebahagiaan, maka lakukanlah arah-arah yang mengarahkan, lakukanlah pesan-pesan yang mengarah kepada kebaikan. Bila menginginkan kebahagiaan yang kekal dan abadi, pertama berimanlah, kata saya perdana tadi, kemudian lakukanlah kebaikan. Sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah pilar-pilar kebaikan. Tetapi kebaikan lebih dari itu. Jangan karena ibadah yang sur-sur sendiri rupanya menyiksa dan menyengsarakan hak-hak orang lain. Karena ingin ibadah di bulan Ramadan ini akhirnya tidak kerja, suami, istri dan anak-anak terlantarkan. Karena kebaikan itu lininya sangat amat banyak dan luas. Berbagi kebaikan adalah bagian dari menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi. Inilah yang akan didapat dari pesan penting surat Al-Isra ayat 13 sebelum kita membaca kitab yang akan terbuka di hadapan kita. Umar bin Khattab berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah, hitung-hitunglah amal kita sebelum kita menemukan catatan yang real dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita secara naluri mengetahui bahwa kita berada di surga atau di neraka berdasarkan hisab yang kita lakukan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.